Awan hitam pusabara saja, turunkanlah hujan di hati denganku. Nak sajua rasonyo di dalam dado, nak hilang jajak cinta salamoko.